بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan isim ghair munsharif yang terdapat dalam syarah jurumiyahnya Ibnu Utsaimin ini sampai pada al-ujmah. Oh, ini al-ujmah, lafaz di baitnya al-ujmah juga ya. Ya, lupa saya, lafaz di baitnya al-ujmah juga ya. Al-ujmah yakni al-ismal a'jami. Jadi yang dimaksud dengan al-ujmah di sini ya, isyarat kepada isim a'jami. Walau kata ujmah sendiri sebenarnya bukan ke arah, bukan ke sana makna asalnya ya. Namun ini diisyaratkan kepada al-ismal a'jami. Wal ismul a'jamiyu yujarru bil fathati. Dan isim a'jam ini ya, isim a'jam ini maksudnya kosakata ataupun mufradat gitu ya, yang bukan berasal dari kata-kata Arab ya, bukan berasal dari kosakata Arab ya, itulah al-ismul a'jami. Nah kata beliau al-ismul a'jamiyu yujarru bil fathati, lakin ya, masih ada ketentuan, masih ada qaid, bisyarti ayyakuna alaman zaidan an thalathati ahrufin, akan tetapi dengan syarat ya, ismul a'jami tersebut berupa alam ya, berupa alam zaidan an thalathati ahruf, yang lebih dari 3 huruf ya. Jadi sebuah kosakata non Arab, isim-isim a'jami yang dia itu disyaratkan harus berupa alam yang lebih dari 3 huruf. Jadi kalau alamnya 3 huruf berarti ada ketentuan lagi nantinya, ada detail lain ya. Fa in kana, oh ini dia, fa in kana ala thalathati ahrufin sakinal wasati. Nah, kalau misalkan ismul a'jami tersebut ya, dan dia sudah berupa alam ya, namun terdiri dari 3 huruf, ala thalathati ahrufin ya, terdiri dari 3 huruf, sakinal wasati, lalu yang tengahnya sukun, fa innahu yansarif ya, fa innahu yansarifu. Wa in syi'ta faqul, sehingga engkau bisa memberikan definisi begini, alaman illa ayyakuna ala thalathati ahrufin wasatuhu sakinun fa yansarifu. Nah begitu. Jadi engkau bisa katakan begini, syaratnya ialah dia itu harus berupa alam kecuali. Nah demikian. Jadi saat mau mendefinisikannya, syaratnya ialah ya, isim a'jami itu tidak apa di fathah, dijarkan dengan fathah. Syaratnya ialah dia mesti berupa alam kecuali terdiri dari 3 huruf yang tengahnya sukun, maka dia munsharif. Ya, silahkan katakan demikian. Wa in syi'ta faqul kadzalika. Enggak, maksudnya waktu kita bilang al-ujma tadi. Jadi al-ismul a'jami ya, al-ismul a'jami yujarru bil fathati bisyarti ayyakuna alaman illa ayyakuna ala thalathati ahrufin wasatuhu sakinun fayansarifu. Nah, silakan wa in syita faqul kadzalik. Nah, gitu. Jadi silakan katakan demikian supaya lebih jelas ya, lebih sharih. Ya. Tiga mana bisa ditafsir. Fayansarif katanya. Iya. Fayansarifu. Jelas. Ibrahimu ismun a'jamiyun. Ibrahim adalah salah satu kosakata a'jam. Dan dia alam. Dan dia alam. Kan begitu. Ya, karena syaratnya tadi harus berupa alam. Walihada yujarru bil fathati. Makanya kata Ibrahim ini ya, itu ketika dia majrur di fathah, dijarkan dengan fathah. Li'annahu kok ilmun ini. Iya, li'annahu 'alamun zaidun 'ala thalathati ahruf. Karena apa? Karena Ibrahim itu adalah isim 'alam yang lebih daripada 3 huruf. Qala Allah Ta'ala wa uhayna ila Ibrahim. Jadi ini ya, ayat dijadikan sebagai bukti ya, ataupun bahasa kita dalil ya. Walam yaqul, di mana Allah enggak mengatakan ila Ibrahimin. Kenapa? Li'annahu ismun la yansarifu. Wal mani' li Ibrahim kan gitu min as-sarfi al-alamiyatu wal ujmah. Nah itulah dia mani'nya. Berarti dua unsur ya. Ismail ajamiyun ya. Jadi Ismail juga salah satu kata-kata ajam, bukan berasal dari kata Arab. Dan oleh karenanya yujarru bil fathati. Kenapa? Li'annahu alamun ajamiyun. Karena Ismail adalah alam lagi kata non-Arab. Qala Allah Ta'ala ya. Lagi-lagi dia beliau bawakan bukti dari ayat wa wahaina ila Ibrahim wa Ismaila. Walam yaqul wa Ismailin. Ya. Li'anna Ismaila ajamiyun. Wa zaidun an thalathati ahruf. Qala Allah Ta'ala wa ahidana ila Ibrahim. Ini tamrinul i'rab ya. Ila harfu jarrin Ibrahim ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu min as-sarfil 'alamiyyatu wal ujmatu. Law qultu nazartu ila Adama yansarifu aw la yansarif, kan gitu ya. Ini dia bertanya nih ceritanya. Lalu beliau juga jawab la yansarif li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil 'alamiyyati wal 'ujmati. Karena kata Adam itu mamnu' min as-sarfi dengan alasan kealamiahannya dia dan ujmah. Ya, jadi Adam berarti bukan kata Arab. Walau sebagian yang mengatakan ada juga ini kata Arab ya. Terus kalau kata Arab kok enggak tanwin kan ya? Ya karena berwazankan af'al. Wallahu a'lam. Ya, Adam berwazankan af'al. Ya, namun Syekh di sini menganggap bahwa ini adalah ajami. Tapi kita harus akui juga bahwa ada yang tidak beranggapan demikian. Ini Arab, ya, Arabi ya, namun berwazankan af'al. Wallahu a'lam. Idza kana 'ala thalathati ahrufin sakinal wasati fa innahu yusrafu wa yujarru bil kasrati. Misal Nuhin, Lutin, Hudin, hadhihi tusraf. Jadi kata beliau, kalau misalkan dia terdiri dari tiga huruf, ya, walaupun ajam, walaupun dia kata non Arab gitu ya, tapi terdiri dari tiga huruf, maka bisa ditasrif. Ya. Maksudnya bisa dia apa? Bisa disorof ya, bisa ditanwinkan. Iya. Ajam itu. Bukan kata Arab. Lut bukan kata Arab. Nuh bukan kata Arab. Ya. Nuh itu bukan kata Arab. Kemudian Ibrahim dan Ismail tadi kan itu kalau bertambah dari tiga huruf. Huruf asalnya enggak ada sebetulnya. Bukan, maksudnya bertambah di sini begini. Dia lebih dari tiga huruf. Iya. Oh. Makanya tadi saya bahasakan dengan lebih ya. Ya, dia lebih dari tiga huruf gitu. Kalau Adama tadi lebih tiga huruf. Hah? Ya itu lebih dari tiga huruf, makanya alhamdulillah, makanya ya hadikallah, makanya ghairu munawwan ya. Adapun kalau Nuh, nah dia tiga huruf wasatul sakinul wasat ya. Tengahnya sukun, maka ditanwinkan Nuhun, Lutun, Hudun dan sebagainya. Bahkan kasus ta'nis saja ya, al-alam ma'at ta'nis itu kan sebenarnya juga apa? Sebenarnya juga ghairu munsharif kan? Namun perhatikan hindun gara-gara tiga huruf sakinul wasat kan gitu. Nah demikian. Ya ba'dun dan sebagainya. Baik. Qala Allah Ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin. Ya, ini bukti ya, bukti bahwa tiga huruf ala thalathati ahruf wa sakinul wasat yang sarifu. Wa qala ta'ala walutan atainahu hukman wa ilman. Walutan, lutan, lutan sebagai apa ikhwah? Ayat sebelumnya gimana? Lutan wa Lutan atainahu hukman wa ilman. Wa Lutan atainahu hukman wa ilma. Apa ayat sebelumnya? Mafulun bi muqaddam. Kalau mafulun bi muqaddam kenapa harus ada haknya lagi? Iya kan sudah ada itu mafulun bih. Harusnya kan walutan ataina hukman wa ilma kan gitu ya. Kalau memang mafulun bih muqaddam ya, wallahu a'lam. Karena kan kata ini kan butuh dua mafulun bih. Tapi ada hutanya ya. Hak itu kan kembali ke lut itu sendiri. Makanya saya bilang itu kan ada haknya. Ya memang benar, makanya yang saya maksud haknya, adapun mafulun bih keduanya adalah hukman dan ilman. Hah? Iya. Haknya? Iya, haknya sebagai apa? Haknya kembali ke lutut. Sebagainya? Sebagai mafulun bih. Yang kembalinya ke lutut. Ya, atau walutan ataina hukmau wa ilma tanpa ada haknya kan. Jadi Lut sebagai mafulun bih muqaddam. Di situ dibilang Lut mafulun bih muqaddam ya? Oh, enggak, jangan artinya. Ya saya. Hah? Al-Anbiya. Coba ya kita lihat ya. Penasaran juga nih. Tidak ada kaitannya kalam sebelumnya. Imatan yaduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamah. Jadi hak itu ya jadi memang benar. Tapi bukan mafulun bi muqaddam ya. Jadi Lut itu mafulun bih dari fi'il yang dibuang. Masya Allah. Demikian ya. Karena memang enggak pantas ya. Kalau memang dia mafulun bih muqaddam itu semestinya walutan ataina hukmau wa ilma. Nah ini kan sudah ada. Atainahu. Berarti Lut adalah mafulun bih dari fi'il yang dibuang. Apa pembulihan pembuangannya? Ya karena ada jumlah tafsiriyahnya yaitu ataina. Jadi dal alaihi dalil ya. Wallahu a'lam. Jadi atainahu dia pun tak kasih juga gitu. Apa? Gimana? Kata Allah dia pun tak kasih juga gitu. Iya. Kami memberikannya ya. Kami memberikannya hikmah dan ilmu. Kan begitu. Jadi ditadarkan suara fi'ilnya apa bentuknya? Oh, sama itu dia. Iya, jadi ataina Lutan ya. Jadi wa ataina Lutan. Atainahu. Nah, ini jumlah tafsiri ya. Tafsir atas jumlah sebelumnya. Ya begitu. Komprominya. Begitu dia ya. Baik, karena memang dia ataina. Itu adalah takdirnya. Iya. Jadi ataina Lutan wa ataina Lutan atainahu. Jadi ini tafsiri ya. Apanya? Badal fi'il kepada fi'il kan wa ataina Lutan. Ya orang sama fi'ilnya. Makanya ini kan tafsiri ya. Jadi ini jumlah tafsiri ya atas jumlah sebelumnya. Jadi kan iya, wa atayna Lutan ini kan jumlah. Wa atayna Lutan hukma wa ilma wa atainahu. Wallahu a'lam. Wa atayna Lutan hukma wa ilma atainahu. Ya, jadi atainahu jumlah tafsiriyah. Wa qala ta'ala ala bu'dal li'adin qaumi Hudin. Ya, ala bu'dal li'adin qaumi Hudin. Berarti kaum sebagai apa? Ala bu'da iya, ya sebagai badal ya. Karena enggak mungkin ya dia sebagai mudhafun ilaih. Soalnya li'adin bertanwin ya. Enggak mungkin mudhafun ilaih. Tapi jadi lagian juga memang secara makna pun ya mustahil jika kaum adalah mudhafun ilaih dari 'ad ya, karena 'ad adalah kaum gitu. Jadi ini suatu apa, nama suatu kaum ya, ad nama suatu kaum ya, dan yang ad itu adalah kaumnya Hud ya. Jadi ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Majrurah bil kasrah. Syahidnya Hud ya. Majrurah bil kasrah li'annahu thulathiyun sakinul wasat. Idzan yustasna minal ajami. Ya, jadi berarti jelas beliau menganggap ya bahwa Hud, Nuh dan apalagi tadi Lut adalah ajami, bukan Arabi. Jadi idzan yustasna minal ajami kullu thulathiyin sakinil wasati. Fa innahu yansarifu walau kana ajamiyan. Nah demikian. Min asma'il anbiya ya. Salihun, Shu'aibun, asma'un masrufatun. Jadi Salih, Shu'aib termasuk nama-nama nama-nama nabi ya. Asma'un masrufa. Yang apa namanya? Merupakan nama nama yang apa? Nama yang munawwan ya, nama yang bertanwin. Jadi min asma'il anbiya'i Salihun, Shu'aibun, asma'un masrufatun. Ya, merupakan nama-nama yang bertanwin. Qala ta'ala wa ila madayana akhahum Shu'aiba wa asma'ul anbiya'i mithlu ghairiha in kanat ajamiyatan fa hiya ghairu masrufa. Kalau misalkan dia ajamiyah ya, nama-nama nabi tersebut ya, maka ghairu masrufa idza tajawazat thalathat ahrufin. Kalau lebih ya, ini dia tajawaz ya, melewati ya, kalau tajawazat thalathat ahruf ya, kalau melewati tiga huruf. Wa in kanat arabiyatan fa innaha masrufa. Mau tiga, mau dua, mau lebih dari tiga ya, itu masrufa. Shu'aibun ismun arabiyun. Shu'aib berarti nama Arab, kata dia. Iya, Salihun ismun arabiyun. Muhammadun ismun arabiyun. Jadi Shu'aib bahasa Arab ya. Iya, bukan bahasa ajam namanya. Hah? Shu'aib. Ya, tasghir berarti ya. Iya. Ya. Enggak dari Sya'bun lah ataupun iya dari Sya'bun lah. Ini dari Sya'bun, Shu'aibun. Kan kalau tiga huruf fa'il ya. Iya. Fa in kana al-ismu ajamiyan wa ghayra 'alamin fa innahu yusrafu li fawati asy-syarti li anna ashtaratana ay yakuna 'alaman. Karena kita mensyaratkan dia harus berupa 'alam. Jadi sekalipun dia ajami juga, tapi kalau bukan berupa alam, maka apa? Fawatus syarat. Jadi fa innahu yusrafu li fawatis syarti. Ya, maka dia disorofkan ataupun ditanwinkan karena luputnya syarat. Contohnya pagar. Ya. Maka berarti kalau kita katakan dalam sebuah ungkapan nazartu pagaran ya begitu ya, nazartu ataupun nazartu ila pagarin kira-kira ila pagarin gitu ya. Iya, oh. Iya ila pagarin. Jadi nazartu ila pagarin kan gitu. Nah demikian kalau dia apa isim ajami tapi bukan alam gitu. Bukan alam iya ya. Dia ajam namun bukan alam ya. Maka ditanwin. Nah begitu ambal ya. Ambal ajami. Kan begitu. Lalu lahu ambalun umpama kan gitu. Iya, ya, lahu ambalun. Menawan kan. Nah, demikian. Iya. Ajami. Ya, karena fawatnya syarat. Nah, demikian. Komputer ya. Kam atau elektronikun ya, seharusnya begitu ya. Elektro enggak bisa sebenarnya itu. Elektro itu enggak bisa dalam bahasa Arab. Elektro berarti udah ketemu dua sukun ini ya. Itu harus kita cari solusinya tuh. Elektiru ya. Ya begitulah jadi. Elektronik. Ya elektroniku. Ya begitulah dia. Ya, karena kalau elektro berarti kaf dan ta kita anggap sukun. Ya ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia iya bisa begitu. Tapi dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab yang fusha itu tidak akan terjadi pertemuan dua sukun. Sehingga saat mereka mentranslate kalimat-kalimat non Arab ke dalam bahasa Arab itu akan terjadi perubahan, ya, perubahan lahjah. Gitu. Nah demikian. Ya, sebenarnya seperti itu ya kan, Inggris ya, jadi Injilizi ya, nggak ada, nggak, kita nggak akan nemui sebenarnya. Ya kalau yang aslinya itu kita nggak akan nemui dua sukun dalam satu kalimat. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Warraq. Lupa saya lafaz beliau ya dalam kitabnya Ilalun Nahwi. Ya kira-kira maknanya begitulah. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab yang asli itu tidak ada yang namanya dua sukun dalam satu kalimat. Ya kira-kira begitu maknanya. Baik. Shu'aibun mana fa in yuqalu inna Ali ibn Abi Thalib sa'ala Shuraihan an mas'alatin fil 'iddati. Imra'atun idda'at anna 'iddataha tammat fi khilal shahrin wa 'iddatul mar'ati thalathu hiyab. Ya, thalathu hiyab. Qala Ali li Shuraih iqdi fiha, qala in ja'at bi bayyinatin min bitanati ahliha mimman yu'rafu dinu fa innaha tuqbalu. Fa qala lahu Ali qarun. Ini bahasa ajami, qarun maksudnya ini kosakata ajami ini qarun, namun karena dia bukan alam maka tanwin qarun. Dan qaulunun sendiri bahas artinya yakni ya qaulunun yakni jayyidan bil lughatir rumiyyah. Jadi ini bahasa Rum ya. Mantap jayyidan qaulunun qaulun. Cuma kan kalau mereka enggak ada tanwin ya di bahasa Rum tentunya tanwin, karena tanwinnya hanya terdapat dalam bahasa Arab, keunikan yang terdapat dalam bahasa Arab ya. Jadi di bahasa Rum tentunya tanwin enggak ada. Ya kalau mereka yang ngomongnya qaulun begitu doang lah kan. Namun ketika orang Arab mentranslate ya mencaplok gitu ya, mencaplok bahasa tersebut, maka secara otomatis ketika mereka mentranslate-nya itu akan terjadi hukum-hukum Arab gitu loh. Ya jadi kalau dalam bahasa Arab yang namanya isim itu harus tanwin, mereka tanwinkan. Padahal itu bukan bahasa Arab, namun mereka tanwinkan gitu. Itulah makanya saya bilang tanwin itu keunikan bahasa Arab. Yang memang mau tak mau dia akan nempel lahiqathu kan gitu. Jadi nun itu apa? Lahiqathu akan terus nempel ke isim. Nah begitu. Nah demikian. Jadi qalunun yakni jayyidan bil lughatir rumiyah. Qalunun hadza masruf li'annahu laisa alaman. Kan gitu. Wa nahnu nashtaritu fil ajami ay yakuna alaman idza lam yakun alaman fa innahu yakunu masrufan. Paling ini ceritanya. Jadi kan begini, kan ada kan katanya sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada Shuraih tentang permasalahan iddah. Masa iddah. Nah jadi si wanita itu mengaku bahwa iddahnya sudah habis akhir bulan di pertengahan bulan pertengahan ya bulan ini gitulah kira-kira ya selama periode berarti bulan ini gitulah kira-kira bahasanya fi khilali syahrin. Wa iddatul mar'ah thalathu hayat, dan kita tahu bahwa iddahnya perempuan itu kan 3 kali haid. Nah qala Ali li Shuraih iqdi fiha, berlakukan itu. Qala in ja'at bi bayyinatin min bitanati ahliha mimma yu'rafu dinu. Nah kalau misalkan ada yang menjadi saksi, dari ahlinya, dari keluarganya yang memang dia mengetahui mimma yu'rafu dinuhu. In ja'at bi bayyinatin, kalau dia mendatangkan bukti min bitanatin saksi ya. Cuma lupa saya biar tahu nah. Hati niat. Kepercayaan. Ya, jadi saksinya dari orang yang dia percaya kan gitu. Min bitanati ahliha, ya dari kepercayaan keluarganya, mimma yu'rafu dinu, yang dikenal agamanya, fa innahu tuqbalu, apakah dia diterima? Maka Ali pun faqala lahu Aliun, maka Ali pun menjawab, qalun. Mantap katanya. Kan gitu. Bagus. Ya oke okay, kan gitu. Nah, tapi ya aslinya pokoknya tetapkan itu ke dia. Ya, berlakukan hal tersebut in ja'at bi bayyinatin, tapi kalau dia bisa mendatangkan bukti dari keluarganya ya, kan gitu ya, dari kepercayaannya dari sisi keluarganya, mimma yu'rafu dinu, yang memang dikenal agamanya, fa innahu tuqbal, apakah bisa diterima pengakuan si siapa namanya si perempuan tadi yang memang sudah habis iddahnya, maka kata Ali, ya bagus katanya. Betul katanya atau apalah kan gitu. Qaulun pokoknya oke okay, ya oke okay, bahasa kita ya. Oke okay, gitu kan gitu. Nah demikian. Hah? Yang mana nih? Innaha tuqbalu tadi. Iya, fa innaha tuqbalu, maka iddahnya diterima. Iya. Ya, maka iddahnya fa innaha tuqbal, itu bisa juga di ke imra'ah ya. Fa innaha tuqbal. Tapi kalau saya lebih cenderungnya ini ke iddahnya ya. Fa innaha tuqbalu, apakah iddahnya diterima? Nah, ini bisa juga ke apa namanya? Ke imra'ah. Gimana kira-kira antum? Menurut antum, mana yang lebih cocok ini? Kembali ke iddah atau ke imra'ah? Fa innaha tuqbal. Ke iddah ya. Ya, saya sendiri pun cenderungnya ke iddah ya. Fa innal iddah tuqbal. Apakah iddahnya diterima? Ya, fa qala lahu aliyun qaulun. Wallahu a'lam. Iya, jawabnya pakai qaulun. Oke, okay, katanya gitu loh. Nah, qaulun ini bukan bahasa Arab. Bahasa Rom gitu. Gimana? Hah? Jauhkan ke ja'at itu apa ini? Failnya isim ra. In ja'at bi bayyinah, ha? Oh, fa innaha tuqbal ini, fa innaha tuqbal berarti bayyinah ya. Iya, benar. Iya, fa innaha tuqbal, apakah bayyinahnya itu diterima? Iya, ya. Kembali ke bayyinah, santa. Iya, terlalu jauh ya. Iya, jauh sekali kalau ke iddah. Iya benar. Soalnya masih ada yang dekat yaitu bayyinah ya. Iyalah kembali ke bayyinah. Iya. Fa innaha tuqbal tadi, ha, kembali ke bayyinah. Fa innal bayyinah tuqbal. Ya, faqala lahu Aliun qaulun. Oke, okay, ya. Kira-kira demikian. Baik. Nah gitu, jadi ya sama kayak kasus tadi ya, pagar atau apa tadi lagi? Ambal dan yang lainnya ya. Jadi ya kipas ya, jadi kipasun gitu ya. Ya kan begitu. Karena memang masrufa. Iya, mantapun. Iya betul, mantapun. Iya, tanwin kan, memang begitulah bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu memang unik, memang dia harus diletakkan apa nun sukun itu harus terus nempel gitu. Kemudian kata beliau, idzanil ujma la tamna'u min as-sarfi illa idza kanat 'alaman. Kesimpulannya berarti kalimat ujmah ya itu enggak akan dia terhalang dari pentanwinan kecuali jika dia berupa alam. Jadi kita ya kita selama ini justru yang termenset namanya ujmah pasti enggak bertanwin. Salah. Ya ujmah sekalipun tetap dia munawwan kecuali alam. Justru yang kecuali kan ya. Jadi alam ini justru kecuali. Nah, itu pun lebih harus lebih dari tiga, benar. Jadi ya ujmah tetap munawwan pada dasarnya. Jadi hukum asal ujmah ya munawwan kecuali alam, itu pun lebih dari tiga. Kan begitu. Yakni illataha ya maksudnya ya. Maksudnya illahnya itu adalah sebabnya itu adalah al-alamiyyatu wal ujmah. Itulah illahnya. Jadi bukan cuma ujmah saja illahnya. Tapi keduanya itu. Kayak salamah itu kan? Asalnya dari bahasa Arab salamah. Iya, salamah bahasa Arab. Kemudian kita Indonesia kan jadi selamat. Itu jadi cuma dan gitu. Jadi kan Arab kita Indonesia kan jadi selamat. Ya, terus? Apakah dia jadi ujmah? Enggak lah. Itu tetap Arab lah. Arab. Tapi kalau bahasa kita kan selamat gitu kalau kita ngomong bahasa Indonesia tapi nyebut nama selamat tadi. Oh, kalau dia alam, ya. Maka tetap ghairu munsharif. Selamat. Ya kenapa? Al-alam mata ta'nis. Jadi makanya saya bilang sebenarnya kita salah. Ada namanya fadilah, fadilatun. Fadilatun itu kan munawwan. Tapi saat kata fadilah kita jadikan nama seseorang, maka secara otomatis ilahnya terhimpun, yaitu al-alamiyah wa ta'nis. Maka seharusnya nama dia ja'at fadilatu, jangan ja'at fadilatun. Kalau itu sadari. Jadi bukan cuma berlaku di Aisyah, di Fatimah doang gitu loh, sama Zainab, tapi di fadilah juga. Baik fadilah tadi kita jadikan nama laki-laki maupun nama perempuan. Apakah cocok fadilah dijadikan nama laki-laki? Saya rasa enggak problem ya. Kecuali fadilatun. Kalau fadilatun maka jelas aneh tuh bapaknya, bapaknya kalau atau ayahnya kalau ngasih ke anak laki-lakinya. Tapi kalau fadilah yang merupakan bentuk masdar dari fadalah, fadalah yafdilu, eh? Fadalah, fadalah yafdulu ya. Coba. Enggak, maksud saya fiilnya, fiilnya. Fiilnya. Iya, fadula. Fiilnya fadula yafdulu, benar. Oh, berarti fadilah enggak bisa lah untuk laki-laki. Isim mu'annas berarti isim sifat musyabbah berarti. Enggak lah, berarti fadilah. Sebentar ya, itu fadilah. Coba kita pastiin aja di kamus nih. Fadilah itu isim masdar, masdar atau iya benar. Isim apa? Sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Jadi berarti enggak cocok jadi nama laki-laki itu. Fadilah. Ya kan. Iya sifat musyabbah ya. Sifat musyabbah kan ada mudzakarnya, ada fadilun, ada fadilatun. Sakinah tadi bisa. Sakinah. Itu juga musyabbah. Itulah yang enggak tahu saya tuh. Saka. Itu di sini dibilang Budia. Iya, sifat musyabbah di sini dibilang. Kalau julun fadilun, berarti kan imra'atun fadilatun, kan begitu? Ini contohnya di sini begitu. Cuma bisa, cuma kemungkinan kata fadilah ini bisa jadi isim jamid. Cuma nanti kita telaah lagi ya gimana soal fadilah itu ya. Karena kan misalkan sahibul fadilah yang punya keutamaan kan, yang sahibul fadilah yang memiliki keutamaan, nah, al-fadilah kan di situ diistilahkan dengan al-fadilah kan. Jadi apakah apakah fadilah ini sifat musyabbah yang berarti ada mudzakar dan ada muannasnya, atau fadilah ini isim jamid bukan mustaq. Enggak ada. Ini di kamus ada fadilun. Iya. Intinya begini, kalau dia isim mustaq, maka seharusnya kita sesuaikan lah. Maksudnya ya kalau dia memang isim mustaq, entah itu isim fa'il, entah itu sifat musyabbah, maka enggak mungkin kita menamakan anak kita muslimatun yang laki-laki, lalu yang perempuannya justru muslim. Ini kan udah lari gitu. Ya, jadi ya, tapi kita pastiin lagi, saya belum bisa mastiin apakah fadilah ini mustaq, bisa mustaq ataukah bisa jamid, ya bisa kedua-duanya atau memang mustaq saja. Ya, jadi kalau memang dia benar mustaq, ya fadilah itu mustaq. Berarti kan kalau mustaq kan pasti ada fa'il, ya, ada mudzakar, ada muannats kan gitu. Jadi ada fadilun, ada fadilatun. Nah, ya sesuaikanlah, kalau perempuan baru fadilah, kalau laki-laki ya fadilun, jangan yang laki-laki pun fadilah. Kalau memang ini mustaq ya, tapi kalau memang ternyata al-fadilah itu jamid, seperti sahibul fadilah yang memiliki keutamaannya, berarti sah-sah saja kata fadilah itu diperuntukkan untuk untuk si laki-laki. Contoh seperti misalkan kata niyah. Niyah itu kan bukan mustaq. niyatun. Nah jadi iya jamid kan gitu. Jadi kata niyah ya sah-sah aja dikasihkan nama, misalkan itu dijadikan nama untuk laki-laki atau dijadikan nama untuk perempuan. Nah, karena memang dia bukan mustaq kan. Dan gitu. Wallahu a'lam. Dia masdar. Yang niyah. Yang niyah masdar lah. Jamid kan? Masdar kan jamid. Ya. Nama lain dari masdar jamid kan ada dua, zat sama makna, sama maksudnya masdar kan. Ya. Jamid. Jadi kalau dia mustaq, maka tentunya ya enggak bisa untuk di apa namanya? Terutama sifat lah ya, Mas. Ya, lebih tepatnya isim sifat. Kalau dia isim sifat, maka kan enggak mungkin yang satu muslim yang laki-laki justru kita namakan muslimah, yang perempuan justru kita namakan muslim, itu kan mustahil ya. Maksudnya itu terlalu ya, memang sah-sah aja sih ya. Cuma kan orang bakal ya, pau ya, kali ini kan. Heeh. Laki-laki namanya boleh kiro. Nah itu makanya itu jadi nanti baru yang perempuannya dikasih nama anaknya mudzakir kan gitu ya. Yang laki-lakinya mudzakira, yang perempuannya mudzakir. Nah ini kan terlalu apa namanya? Terlalu iya. Kan jelas mudzakir itu kan isim fa'il, isim sifat kan? Iya, isim fa'il mudzakir. Nah, seharusnya yang perempuan yang mudzakira, yang laki-lakinya mudzakir. Ini dibalik kan gitu. Ini kan udah memang kalau dibilang boleh atau enggak boleh, ya boleh-boleh aja, cuma terlalu apa namanya? Iya, terlalu naif gitu loh. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Sama apa tuh? Zakir itu kan orang yang memberi peringatan. Iya, atau yang sesuai dengan tindak tanduknya ya. Dan zakir itu juga bisa bermakna arif loh. Ya, zakir itu juga bisa bermakna arif dan sesuai dengan beliau yang memang menurut saya arif ya, masya Allah. Ya, naiknya itu bukan bahasa Arab, itu bahasa India kayaknya. Iya, bahasa India ya. Naiknya, naik. Kalau di kita naik itu naik. Iya, mungkin. Masya Allah. Baik. Iya lah semua masdar. Semua isim zat, isim jamid. Karena kan isim jamid itu dua. Kalau enggak ismul zat, ismul masdar ataupun ismul ma'na kan. Nah, jadi semua masdar ya zat jamid, semua zat jamid. Ya, seperti syajarah jamid. Kan begitu. Apalagi bertuqal jamid, tufah jamid kan. Begitu. Ya mauzun jamid. Ya kenapa? Zat. Masdar. Ataupun makna. Ismul ma'na. Jamid, termasuk jamid. Nah, sementara kalau yang mustaq itu 7 ya. 5 isim sifat, 2 apa namanya? Zaman wal makan. 8 sama satu lagi Allah. Ya, itu mustaq. Ya, 8 ya. 5 sifat, 7 apa namanya? 7 5 sifat, 7 6 7 8-nya zaman, makan sama Allah. Zaman sama masdar tadi. Oh itu kalau mau ngelihat maksudnya itu pembahagian isim ditinjau di sisi apa gitu maksudnya ya dari sisi tarkibnya ya, silakan lihat di mulakhas. Isim sama isim zamid, isim masdar itu dalam apa kumpulannya isim masdar gitu? Enggak, terbagi dua apa tadi? Terbagi dua, jamid sama mustaq. Nah pembahagian ini ya, pembahagian ini ditinjau dari sisi tarkibnya. Jadi kalau misalkan abang mau melihat rujukannya, lihat al-ismu bin nadhari min apa ataupun min haitsu tarkibihi atau bin nadhari ila tarkibihi. Kira-kira begitulah judulnya. Nah, ya untuk mendapatkan pembahasan itu kan, ya silakan rujuk ke judul. Isim aja gitu. Isim dibagi gitu. Iya, isim ditinjau dari sisi tarkibnya atau pembahagian dari sisi tarkibnya atau apalah judul bahasannya. Jamid sama mustaq. Nah, baru jamid terbagi lagi, mustaq terbagi lagi gitu loh. Mafhum? Baik. Yang mana nih? Oh, tentang isim tarkib. Bukan ke dot itu dari dolbah gitu. Oh, ya itu perlu dipahami juga ya. Jadi yang dimaksud memang begini, kata-kata jamid dan kata mustaq ini pun jadi problem lagi ya. di kita, kalau saya pikir di kita bukan di mereka ya. Jadi problem lagi karena loh bukannya fa'lun ataupun fa'lan atau apalagi dorban atau apalagi julus dan yang lainnya itu kan berasal dari kata daraba kan gitu. Nah ada yang mengatakan justru daraba yang berasal dari kata dorban atau jalasa yang berasal dari kata julus. Terus kenapa kita bilang malah julus berasal dari kata jalasa? Nah kan itu problemnya. Saya pikir begini ya. Pertama, yang dibahas di dalam permasalahan jamid dan mustad itu nggak ada yang jadi masalah. Karena apa? Karena dia membahas tentang isim, bukan tentang isim dan fiil, kan gitu. Jadi yang dia bahas tentang isim. Isim terbagi kepada dua, jamid dan mustaq. Yang mustaq berasal dari masdar kan gitu kan. Jadi muncul dari kalimat selainnya. Sementara jamid itu tidak muncul dari kalimat selainnya. Adapunnya mustaq muncul dari kalimat selainnya kan begitu. Nah ini kan pembahasan isim, bukan pembahasan fiil. Jadi no problem juga kalau ternyata masdar itu berasal dari fa'ala umpama atau berasal dari jalasa atau daraba. Nah tapi ada juga di sana, di antara mereka di sana yang mengatakan bahwa daraba sendiri pun berasal dari dorban. Dan apakah itu jadi masalah juga? Saya pikir nggak jadi masalah juga ya. Maksudnya ya sesuai dengan namanya yang kenapa dinamakan dengan masdar sumber kan gitu ya. Karena memang sudah dari sananya ya. Kemudian fa'ul kalimahnya tetap saja memang dot atau misal julus ya. Julus kan ada wawnya. Fa kalimahnya tetap jim, ain kalimahnya tetap lam, dan lam kalimahnya tetap sin. Wawnya harfu zaid. Kan lebih pantas kita katakan daraba justru yang asal. Itu enggak bisa jawab saya. Ya enggak bisa jawab. Ya, namun bagi saya selama waktu dulu masdar itu diambil dari fi'il kata ketiga. Diambil dari fi'il ya. Ya memang ya itu kalimat itu juga enggak bisa disalahkan. Ya, enggak bisa disalahkan kalimat itu karena memang gimana ya? Tidak sendiri, ha? Oh, enggak. Kan makanya tadi kan kita sudah ingatkan bahwa isim dari sisi tarkibnya terbagi kepada dua, jamid dan mustaq. Nah, masdar itu tidak termasuk mustaq. Kenapa? Karena dia tidak muncul dari isim selainnya. Jadi masdar ini tidak muncul dari isim fa'il, bukan muncul dari isim maf'ul, tapi justru isim maf'ul yang muncul dari isim fa'il. Dari masdar, isim fa'il yang justru muncul dari masdar begitu. Namun masdar tidak muncul dari isim fa'il, justru dia memunculkan isim fa'il. Nah, hatta ya kan gitu. Sebahagian mereka ada mengatakan fi'il pun bahkan muncul dari masdar. Nah, begitu. Nah, jadi mungkin kenapa yang dijadikan tolak ukur dalam ilmu tasrif adalah fi'il madhi, karena fi'il madhi lah yang bebas dari ziyadah, tapi tidak memastikan ataupun tidak menjadikan alasan ya, kebebasan dia dari ziyadah, dari huruf imbuhan, menjadikan dia sebuah masdar, sebuah sumber. Ya bisa jadi memang sumbernya tetaplah masdar, yaitu ya julusan. Kenapa demikian? Bukti saja. Pada kata daraba itu mengandung kata julus. Pada kata jalasa mengandung kata julus. Pada kata yajlisu mengandung kata julus. Namun julus tidak mengandung daraba, tidak mengandung jalasa. Julus tidak mengandung yajlisu. Jalisun tidak mengandung julus tidak mengandung jalisun. Jalisun mengandung julus. Itu pasti. Ya kan? Jalisun itu kan artinya yang julus. Ya kan gitu ya? Iblis artinya juluslah. Kan ya? Jalasa artinya julus, telah julus. Ya julisu artinya sedang julus. Tapi coba julus, mungkinkah artinya telah julus, telah jalasa? Kan enggak. Jadi artinya apa? Saya lebih setuju memang ya terhadap orang julus. Kan enggak mungkin kan. Intinya secara logika ya, secara mantik pun kita bisa memahami bahwa julus paling tepat untuk dinyatakan sebagai masdar. Wallahu a'lam. Dan bahkan tepat untuk dikatakan bahwa fi'il madhi berasal dari julus. Wallahu a'lam. Sepakat ulama pasal dengan kuat itu sepakat. Yang sependek yang saya ketahui begitu. Ya, adapun mereka ketika mereka katakan julus anjalasa kan gitu. Jadi kita bilangkan dari jalasa. Kenapa? Karena memang kita akui bersama tolak ukur di dalam penentuan huruf ziyadah ataupun huruf imbuhan atau di dalam pentasrifan, di dalam sorof lah, itu memang fi'il madhi, karena fi'il madhi lah yang terbebas dari huruf imbuhan, kan begitu. Ya, memang iya, itu kita akui. Hanya saja, tetap saja yang bisa dinyatakan masdar adalah julus, bukan jalasa. Wallahu a'lam. Ya, saya, sependek yang saya ketahui begitu ya Pak ya. Namun nanti kalau memang ada rujukan yang menyatakan ada persisian di antara mereka, ya sampaikan ke kita. Ya, biar ada referensi. Wallahu a'lam. Nah, itu dia yang saya enggak tahu. Sebenarnya pun urutan tersebut urutan tasrif tersebut itu kayaknya datangnya belakangan ya, yang saya pun enggak tahu pasti siapa yang memunculkan urutan itu. Terutama urutan yang ada di kitab tasrifnya Hasan Ahmad. Ahmad Hasan atau Hasan Ahmad? Ya, Hasan bin Ahmad rahimahullah kan. Nah, jadi fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun itu menurut saya terlalu baru pun bahkan. Kalau dahulu malah begini, fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Kan begitu, itu aslinya. Ya. Nah, udah terhenti sampai di situ, kan begitu. Kemudian datang kita itu dihilangkan semua. Yang sebetulnya kalau dihilangkan jadinya itu apa susunannya kan? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Jadi apa susunannya? Kan kira-kira demikian. Nah, kemudian kalau di nuhat mereka hanya mengenali tasrif itu tiga. Fa'ala yaf'ilu fa'ala wa yaf'ilu waf'il. Kan gitu. Fa'ala wa yaf'ilu waf'il. Itu yang saya ketahui. Walau ada sebagian yang mereka mengenali empat. Fa'ala wa yaf'ilu fa'lan waf'il. Jadi fa'ala wa yaf'ilu fa'lan waf'il. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Ajurrum, ja'a salasatan min tasrif. Gimana itu? Ja'a salasatan min tasrif ya, lupa saya. Di babul masdar. Pokoknya dia itu di urutan ketiga dari pentasrifan katanya. Itu Ibnu Al-Ajurrum langsung yang ngomong. Nah, jadi saya juga belum dapati ya, karena saya belum baca kitab-kitab nahwu mutaqaddimin yang secara utuh kan ya. Saya belum dapati dari mereka urutan yang sebenarnya di atas itu kan ya. Itu kayak gimana urutan tasrif itu? Wallahu a'lam. Belum tahu saya. Jadi saya masih baru tahu urutan tasrif yang kita pelajari di kitab tasrif itu. Sama di amsilatut tasrif. Ya, cuma itu doang yang saya tahu. Wallahu a'lam. Jadi siapa yang bikin urutan itu juga saya belum tahu. Tapi kalau kayak misalkan yang bikin urutan huruf hijah itu kan Imam Nasr kan gitu. Itu kita udah dapat kan gitu. Tapi kalau yang bikin urutan tasrifan ini saya enggak tahu. Belum tahu saya siapa. Apakah dari itu pun di Arab katanya. Kalau kita kan wahumahum. Iya. Mereka katanya mutakallimun kan segitu. Oh, malah ana ya. Iya, tapi memang iya. Buktinya adalah apa? Ibnu Al-Ajurrum ketika dia katakan wal fa'il qisman ya, mutmar wal zahir kan ya, al-zahir wal mutmar atau apalah, fal mutmar nahnu darabtu wa darabna kan ya, darabtu wa darabna. Nah, baru masuk ke mukhatab, baru masuk ke ghaib. Wallahu alam. Ini memang di awal jadi darabtu wa darabna wa darabata wa darabtuma wa darabtum wa darabati wa darabtunna wa darab wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna gitu tadi. Wallahu alam. Nah, coba lihat itu di matan Jarumiyah. Bahannya pun lebih tinggi mutakallim. Iya, secara akhosnya kan. Jadi akhos lebih mutakallim lebih akhos daripada mukhatab, mukhatab lebih akhos daripada ghaib. Nah, jadi memang wallahu alam, ini saya yakin, sebenarnya saya dari awal pun sudah yakin kalau yang kita hafalin di kitab tasrif itu belakangan. Enggak baru, bahkan mungkin lebih lama lagi amsilatut tasrif. Maksudnya urutan yang ada di amsilatut tasrif itu lebih klasik lagi gitu dibandingin urutan yang ada ataupun lapang lafazan yang ada di kitab tasrif. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nantilah kita cari-cari tentang hal itu ya. Insyaallah. Kita lanjut lagi. Wa ammal wasfiyah. Ammal wasfiyatu wal ujmatu awil ismiyatu wal ujmatu fala tu'athiran. Jadi kata sifat serta ujmah ataupun kata sifat atau ujmah yang berupa kata sifat ya, kalimat non Arab yang berupa kata sifat atau isim-isim lah, kata benda-kata benda yang kata non Arab yang berupa kata-kata benda, fala tu'athirani. Ya, jadi ini enggak berlaku. La budda min ayyakuna alaman. Jadi berlakunya hanya pada alam tok. Jadi apabila kata non Arab itu bersifat alam, kalau tidak bersifat alam, hanya sekedar sifat, hanya sekedar isim, ya, maksudnya kata-kata benda, maka fala tu'athiran, enggak berlaku. Ya, nah demikian. Iya, misal ganteng atau tampan, itu kan sifat kan? Maka tampanun, anta tampanun, ya kan gitu. Iya. Ya, anta tampanun kan sifat, kan ya. Nah, sekalipun tampan itu sifat, ya, kita tahu itu kata sifat. Ya, tapi karena syarat alamiahnya enggak ada, ya, walau dan dia ujma, ya kan ya, tampan ujma dan dia kata sifat, tapi karena bukan alamiah, maka la tu'athiran. Nah, begitu. Orang Indonesia itu. Walau kana ngawuran. Ya benar lah, ngawuran ya. Ya, jadi dia tanwinkan ya. Karena apa? Karena ngawur kan ya. Iya, karena ngawur adalah sifat atau si intinya bukan alam gitu loh. Iya. Walau kana ngawuran ya. Ada-ada aja. Baik. إذن الذي يكتفى فيه بعلة واحدة صيغة منتهى الجموع وألف التأنيس الممدودة وألف التأنيس المقصورة. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang hanya memiliki illah, apa, memiliki satu illah tok kan gitu, adalah sirah muntahal jumu', alifut ta'nis maksurah, dan alifut ta'nis mamdudah. Ya cuma itu. Ya, jadi persis seperti yang ada di ilmu nahwu 40 jam ya, Ustaz Acang Jakaria. Jadi muntahal jumu', sirah muntahal jumu', alifut ta'nis maksurah, alifut ta'nis mamdudah. Yang ini dijadikan sebagai apa? Bahagian yang pertama. Ya, kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang hanya butuh satu illah ataupun satu unsur. Walladhi fihi illatan, dan yang mesti ada dua unsur, wa tajtama'u fihi ihdal illatain. Ya. Wa tajtami'u, oh ya benar, ijtama ya jtami'u. Ahsanta Pak Sy. Ya. Wa tajtami'u fihi ihdal illatain, ya. Dan terhimpun ataupun terkumpul atau seluruhnya ya, keseluruhannya itu 11 illah. Ya. Keseluruhannya musalah saya, astagfirullah kok 11. Wa tajtami'u fihi ihdal illatain, ya. Dan terkumpul ataupun terdapat padanya salah satu dari dua illah yang ini, yaitu al-alamiyah wal wasfiyah. Nah, inilah dua illah yang mesti ada di apa namanya, di isim ghairu munsharif yang dua unsur, yang illatan kan gitu. Jadi maka akan terdapat pada salah satunya pada isim ghairu munsharif yang dua illah itu salah satu dari dua illah ini, yaitu al-alamiyah wal wasfiyah. Waznul fi'li. Nah, ini satu ya, waznul fi'li itu mesti ada illah alamiyah dan wasfiyah kan begitu. Kemudian al-adl. Ya, al-adl mesti ada illah alamiyah wal wasfiyah. At-ta'nif. Ya, ta'nisul lafzi fihi illatan. Ya, ta'nisul lafzi fihi illatan. At-tarkibu wal alamiyah. Ya. Astaghfirullah. Ta'nisul lafzi wal ma'nawi labudda fihi minal alamiyati wat ta'nis. Nah, kalau ini berarti ada catatan ya. Di sini cuma satu saja, salah satu dari keduanya. Adapun kalau waznul fi'l sama adl, ini al-alamiyah atau al-wasfiyah. Sementara kalau at-ta'nis itu hanya al-alamiyah tok. Ya. Jadi wasfiyah enggak berlaku. Ya, wasfiyah tidak berlaku. Jadi tetap muslimatun. Jangan muslimatu dengan alasan al-wasfiyah itu at-ta'nis. Ya, at-ta'nis. Ya, ini salah ya. Karena at-ta'nis hanya bersama al-alamiyah. Ya, ya mirip seperti yang dia ada di ilmu nahwu 40 jam. Kemudian, muslimatu jadi. Enggak lah. Oh kalau alam ya, kalau alam. Tapi kalau dia sifat nih, menjebak dia. Udah bilang enggak, udah rupanya kalau alam nih, ya lah kalau alam. Bandingan ya, masya Allah. Baik. Supaya Allah juga paham rupanya itu kalau sudah alam. Kalau wasfi ya tetap tun ya. Iya, kalau wasfi tetap tun. Kemudian jadi intinya at-ta'nis mal alamiyah ya ta. Kemudian at-tarkibul mazzi fiha illatan ya. Nah, at-tarkibul mazzi hanya berlaku di alamiyah ta, at-tarkib wal alamiyah ya, ma'al alamiyah ta. Jadi ma'al wasfiyah enggak berlaku. Ya seperti tampan tadi, tetap tampanun. Ya, kan begitu. Baik, kemudian zid. Ya, ziyadatul alif wan nun fiha alamiyatun wasfiyah. Nah, kalau ini berlaku alamiah dan berlaku wasfiyah. Sama seperti apa namanya waznul fiil sama adl. Ya, jadi untuk ziyadah alif dan nun berlaku pada alamiah dan wasfiyah. Kemudian yang terakhir ujmah. Nah, ujmah hanya berlaku di alamiah doang. Nah, demikian. Fa thalathatun yuktafa fiha bi'illatin wahidah. Maka tiga jenis ya, itu hanya cukup dengan satu illah itu doang, yaitu jenis itu sendiri. Yaitu apa? Sirah muntahal jumuk, cukup dengan sirah muntahal jumuknya doang. Alifut ta'nis al-maksurah, cukup dengan alifut ta'nis al-maksurahnya doang ya, tanpa butuh alamiah, tanpa butuh wasfiyah ya, kan? Jadi ya, kalau memang kebetulan wasfiyah ya sudah, kalau memang kebetulan alamiah ya sudah, pokoknya berlaku ya. Jadi selama kita dapat sirah muntahal jumuknya ya sudah, dengan jenis itu saja pun dia sudah menjadi illah. Kemudian selama kita dapat alifut ta'nis maksurah, dengan jenis itu saja pun sudah menjadi illah. Dan selama kita dapat alifut ta'nis mamdudah, maka dengan jenis itu saja sudah menjadi illah. Kemudian thalathun la budda fiha min alamiyatin wa illatin ukhra wal wasfiyatu la tu'athar. Kemudian ada tiga jenis yang dia itu mesti bersama alamiyah dan ilah yang lainnya ya, mesti bersama alamiah dan ilah yang lainnya, namun tidak berlaku wasfiyah ya, wal wasfiyah tu la tu'athar. Apa saja dia itu? At-ta'nisul lafzi awil ma'nawi. Nah, at-ta'nisul lafzi awil ma'nawi hanya berlaku di alamiah, tidak berlaku di wasfiyah. Tapi tetap harus dua, berbeda dengan yang kelompok pertama tadi harus hanya satu, ini mesti dua. Ya, labudda fiha min alamiyatin wa illatin ukhra, mesti dua. Hanya saja al-wasfiyah tidak berlaku. Apa saja? Yaitu at-ta'nis, baik itu yang lafzi maupun yang ma'nawi. Kedua al-ujmah, maka ini hanya berlaku alamiyah. Kemudian yang ketiga tarkibul mazzi, ini hanya berlaku alamiyah, tidak berlaku wasfiyah. Walladhi yakunu fihi alamiyatun wa wasfiyatun ma'a illatin ukhra, ini kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang ketiga, alladhi yakunu fihi alamiyatun wa wasfiyatun ma'a illatin ukhra, thalathatu asya'a. Ada tiga macam. Jadi ada tiga macam juga, jadi masing-masing tiga ini berarti ya. Jadi setiap kelompok ada tiga jenis. Ya. Kelompok yang ketiga juga tiga jenis. Nah, jenis yang kelompok yang ketiga ini, itu berlaku alamiah dan berlaku wasfiyah. Jadi pendekatannya juga cukup, masya Allah ya, cukup baik ya. Cukup bagus pendekatan pemahamannya. Apa aja itu? Wazan fi'il, maka berlaku padanya alamiah dan wasfiyah. Adil, berlaku padanya alamiah dan wasfiyah. Ziyadatul alif wa nun, berlaku padanya alamiah dan wasfiyah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai belum? Wah, masih banyak lagi. Baik, oh ya, dikit lagi ya. Hadhihi tis'u ilalin wa li hadha yaquluna fi ta'rifil ismi alladhi la yansarifu ma kana fihi illatun wahidatun min ilalin tis'in aw illatani min ilalin tis'in. Inilah 9 sebab tersebut, 9 illah itu. Ya, inilah 9 illah, dan oleh karenanya mereka mengatakan ketika mendefinisikan isim yang tidak dapat ditanwinkan atau isim mamnu' minas sharaf adalah makana fihi, jadi isim munsharif. Jadi kalau ditanya apa itu isim munsharif, isim ghair munsharif itu adalah makana fihi illatun wahidatun min ilalin tis'in aw illatani min ilalin tis'in, sampai ada yang mendefinisikan demikian. Jadi kalau ditanya apa itu isim ghair munsharif, apa itu ismul ladzi la yansharif, ma kana fihi illatun wahidatun min ilalin tis'in au illatani min ilalin tis'in. Ya, ini yang padanya ada satu unsur dari sembilan unsur atau ada dua unsur dari sembilan unsur. Nah, demikian. Jelas? Ya, itulah definisi. 12 atau 11 dari itu jadi dari 9 tadi standar. Yang 11 katanya ada kalau dirinci kan kalau tinggal seperti yang di Moyasar itu lah kan ada 12 atau berapa? 6 3 12. Oh iya benar. Pun jadi 9. Iya, tepat. Iya, jadi tadi kan yang alam ma'atanis dan alam yang maksud apa? Bukan. Enggak, yang yang enggak, yang dihitung satu, kenapa bisa jadi 12? Yang dihitung satu adalah wazan fi'il adl sama penambahan alif dan nun. Nah, di mana wazan fi'il adl sama penambahan alif dan nun nih? Kalau di kitab ilmu 40 jam itu, Muyassar, itu dibagi dua. Dibagi dua kenapa? Karena yang satu alamiah, yang satu wasfiyah. Sementara yang dijadikan satu. Kan gitu kan? Ini dijadikan satu. Nah, begitu. Jelas kan? Enggak lah. Kalau ta'anis cuma alamiah. Cuma adil tadi ya. Ya. Setelah ta'anis gitu aja kalau dia dia pengen. Ya. Sementara kan kalau dirincian kan ada yang satu ilat, ada juga yang dua ilat ta'anis. Enggak lah, cuma satu lah, Pak. Cuma di kelompok tiga. Kalau di buku Miyasar kan. Cuma di kelompok tiga, yaitu alam beserta ta'anis. Sementara kalau di sifat, enggak ada sifat beserta ta'anis. Cuma satu. Ta'anis kalau di Muyassar itu kan ta'anis ada yang sebab satu ilat, ada yang dua ilat ta'anis. Sementara kalau di sebenarnya kan dia satu aja ta'anis saja. Yang mana tuh? Satu ilat kan seperti alif ta'anis maksuloh. Oh, oh gitu, iya iya iya, ya oh paham paham saya, ya menurut, iya iya. Yang alam tadi kan. Iya iya betul betul betul betul. Iya iya iya. Iya benar-benar. Paham-paham saya. Jadi ada ta'nis yang harus disertai dua unsur, unsur yang lainnya yaitu unsur alamiah, ada ta'nis yang dia cukup dengan unsur ta'nisnya itu saja, yaitu alifut ta'nis sama alifut ta'nis maksurah sama alif mamdudah. Iya betul-betul. Iya iya. Iya benar-benar. Paham-paham saya. Iya benar-benar. Hah? Oh yang punya, ya silahkan. Yang ini pun sudah menurut saya sudah cukup terbagan, bagus juga ya kan gitu. Pendekatan yang cukup bagus juga menurut saya, dan yang ada di Muyassar itu pun juga bagus. Ya, dan cara Pak Saif tadi itu pun itu dakiknya ya, itu rincinya kan. Ya itu jalan-jalan rinci lah, atau jalan apa namanya? Jalan ribet yang memang, tapi itu bagus ya. Ribet itu kan berarti nggak bagus. Ribet itu mengasah gitu. Iya, ribet itu mengasah gitu. Kan gitu. Nah demikian. Gimana? Sampai berapi nih ya. Yes, ini sebelumnya kan kita bahas jalan ribetnya itu. Ya. Ini sebelum disimpulkan oleh Syarif, itu kan kita bahas jalan ribet itu. Ya. Sebenarnya kan ribet itu. Kalau gini aja dari awal kan selesai ini sebenarnya. Ya kan? Tapi kan bukan begitu dia. Ya, kadang-kadang ribet itu memang perlu juga diterangkan. Karena bisa jadi justru ada orang yang justru bisa lebih memahami jalan ribet tadi ketimbang jalan simpel kan gitu. Ya, orang berbeda-beda lah intinya. Wallahu a'lam. Ya, dan bagi kita yang bisa memahami keduanya itu referensi kan gitu ya. Iya. Itu referensi. Ribet enggak bisa juga simpel enggak ngerti. Kalau itu adalah kalau bahasa apanya cloud aja lah udah. Ah iya. Si mending mesti mau belajar. Enggak open ta apa itu? Alah gampang lah gitu orang dulu. Sekali lewat bulan, bulan paham. Hah? Baru gitu ya. Orang udah paham baru ngerti. Baru angek ya. Baru angek. Betul lah. Enggak open. Iya, enggak angek ya. Makanya memang apa istibak ya? Apa namanya? Istibak ya, istibak. Fastabiqul berarti kan istibak ya. Memang istibak itu kan dianjurin ya. Ya tujuannya itu tadi motivasi. Ya kan, motivasi. Bagus lah, masyaallah. Iya, alhamdulillah dia lancar dia soal ini, soal simghair munsharif. Baik, kemudian apa lagi tadi? Makana fihi illatun wahidatun wa huwa shighah muntahal jumu' alifut ta'nis al-mamdudah alifut ta'nis al-maksurah. Makana fihi illatan al-alamiyatu wa illatun ukhra duna wasfiyah, ya kan ya. Jadi ini agak panjang jadinya. Al-alamiyah wa illatun ukhra duna wasfiyah at-ta'nisul lafzi wal ma'nawi. Ah? Iya, biar makin tegas. Ah. Bagus ini. Wa tarkibul masji wal ujma. Kemudian maka nafihi illatani ihdahuma alwasfiyah awil alamiyah. Nah ini ya mencakup kedua-duanya. Waznul fi'li wal adl wa ziyatul alif wan nun. Fasara al-ismu alladhi la yansarifu la budda fihi min illatin min illati min ila min illatin seharusnya ya. Ya min illatin min ilalin tis'in aw yudafu ila al-illati illatun ukhra. Ya, au yudafu ila ilal illati illatun ukhra. Yani al-illah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Al-alamiyah wal wasfiyah. Illatun ukhra yang dimaksudkan ya berarti at-ta'nisul lafzi atau apa namanya? Waznul fi'li dan yang lainnya kan. Iya. Taratan takunul alamiyah faqat. Ya. Wa taratan takunul alamiyata wal wasfiyah. Wallahu a'lam. Wa'alam anna al-isma alladhi la yansarifu idha udhifa awittaranat bihi alif wal-lam ataupun al sara munsarifan. Ya, ini catatan. Ya. Yaqulu ibn Malikin. Ya, hujahnya. Ya, dibawakan ucapan ibn Malik. Jadi ucapan ibn Malik ini dalil. Ya. Jadi kalau ditanya, mana dalilnya? Bawakan aja ucapan ibn Malik. Ya, misalkan, mana dalilnya bahwa isim harus bertanwin? Bawa ucapan ibn Malik. Mana dalilnya bahwa jar apa huruf terletak setelah huruf jar, isim terletak setelah huruf jar itu majrur? Bawakan ucapan ibn Malik. Jurah bil fathati ma la yansarif